Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita sedang membahaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Maka mereka berkata, sesungguhnya Allah memuji kalian. Beliau berkata, sesungguhnya Allah memuji kalian. Dan mereka menjawab, sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. Sebagaimana kita sebutkan sanadnya, hadis ini disebutkan di dalam Musnad Al-Bazzar daripada Abdullah bin Shabib, daripada Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata, aku telah jumpa dalam kitab bapaku. Itu perbezaannya. Aku telah jumpa, bukan aku telah diizinkan ataupun diijazahkan. Jadi dia jumpa. Macam bapa meninggal dunia, dia jumpa kitab. Ini kita namakan bijadah, bukan ijazah. Baik. Dari Zuhri, yakni bapaku dari Zuhri. Dari Ubaidullah Ibn Abdillah Ibn Abbas, dari bapanya, yakni Abdullah Ibn Abbas. Dari Nabi SAW hadis ini. Nah, jadi sebagaimana di dalam kitab Al-Bazzar mengatakan, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri selain Muhammad Ibn Abdul Aziz, yang dalam kitab tu. Dan ini satu perkara yang biasa atau tak biasa? Tidak biasa. Apa yang tak biasanya? Tak ada orang lain meriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri kecuali orang ini. Kenapa yang tak biasanya? Tak boleh ke satu orang dia riwayat daripada satu syekh? Jawabnya, ini bukan satu perkara yang biasa. Especially kalau syekh dia macam Syekh Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Anak murid dia, antara anak murid dia Malik bin Anas, Sufyan bin Thawri. Cuba bayangkan, Sufyan bin Uyainah. Dan ulama-ulama besar di Madinah yang lain dan luar Madinah. Ramai betul anak murid Az-Zuhri ini. Zuhri ini adalah sumber hadis-hadis Madinah. Boleh kita katakan, sumber utama hadis-hadis Madinah. Orang datang Madinah cari Imam Zuhri, mereka akan dapat khazanah hadis daripada Madinah. Nah, baik. Az-Zuhri ini adalah hafiz yang mutqin. Banyak anak muridnya, banyak anak murid yang hebat-hebat. Jadi, adakah biasa tak ada anak murid yang hebat ke yang tak hebat yang meriwayatkan hadis ini? Cuma orang ni je. Siapa dia? Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi ini adalah satu gharabah, bukan pelik, satu kesendirian yang pelik. Ya, ini satu perkara yang menunjukkan, mengisyaratkan kelemahan riwayat ini. Sebab orang lain pun tak apa, tak riwayatkan hadis ini. Baik. Jadi kita contohkan, kalau dalam kelas ini ada banyak orang, banyak pelajar. Lepas tu ramai yang bagus-bagus, selalu dapat A dan star. Sekali satu hari itu orang ni riwayatkan daripada ustaznya, dan orang ini yang selalu dapat Z. Contohnya, ataupun F ke E ke D ke. Jadi boleh tak kita terima persendiriannya tu? Bukan sendirian berhad, tapi sendirian berhad dalam hati. Jadi kita katakan, awak lemah. Orang yang hafal tak hafal, awak pula hafal. Maksudnya kan awak ni entah mana, awak khayal apa hadis lah, atau awak hafal hadis lain, awak masukkan dalam hadis ustaz awak ni, ataupun dalam kes kita ni Zuhri. Mungkin juga ni kalau dia tidak dituduh pembohong, dia orang yang dipercayai. Tapi tentulah, mungkin dia dah hafal sana hafal sini, tahu-tahu dia termasukkan syekh nama dia Zuhri. Tentang nama dia Zuhra ke apa, dia termasuk Zuhri ni. Haa, tu dia. Pasal hafalan tak bagus. Kurang-kurangnya satu lah. Murid-murid lain dapat C ke B ke kan, yang riwayat sama-sama, satu pun jadi, satu pun tidak. Dan ni kita cerita ni bukan macam kelas kecilnya ni, 100 ke apa. Diorang punya anak murid ni ribuan. Mikrofon memang tak ada, tapi mereka pakai mikrofon apa? Mikrofon lain. Kat tengah tu nanti ada orang yang apa ni, yang dengar revelation ni, yang sambung naikkan suara mubaligh nama dia. Macam azan tu kan ada. Ha, jadi yang sampai kat belakang, kat belakang tu dengar daripada yang ini, dia sampaikan lagi 2-3 sampai kat belakang. Penuh kelas hadis. Yang paling saya, yang saya ingat saya dapat bayangkan macam zaman dulu lah, waktu kita belajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram lebih banyak lah. Syekh Zaimin kalau datang akhir bulan Ramadan itu, kelas dia memang lebih penuh daripada Masjid Siglap. Lagi penuh daripada Masjid Siglap. Macam mana? Tempat dia lagi besar itu. Tak apa, hampir besar sama. Salat Jumaat untuk baca untuk satu syekh saja. Dan kita tahu Syekh apa ni Masjidil Haram, saya tak tahu boleh muat berapa ratus Masjid Siglap tadi. Besar. Jadi kita pun kadang-kadang kalau miss tempat je speaker dia, kita pun tak dengar call. Kita tak dengar. Bila tak dengar tu yang start tidur semua lah. Jadi nak kena kejar-kejar, kena apa tu, merebut tempat. Nak untuk dapat, tak sama ada tempat depan dengan Syekh ataupun dekat dengan speaker. Itu je. Ala kulihal, ramai macam gitu, tak ada orang riwayatkan hadis ini, hadis Quba ini, kecuali Muhammad bin Abdul Aziz. Baik, kita lihat adakah dia ni thiqah, yang dipercaya ataupun tidak. Maka kita dapati Imam Bazzar berkata bahawa Muhammad ini lemah. Dan riwayat darinya, ini orang riwayatkan darinya, yang ini Abdullah bin Syabit juga lemah. Baik. Asalnya terdapat dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini sekali lagi, asluhu fi Abi Daud, telah terangkan tadi, ada dalam Abu Daud. Ini sunannya yang disahihkan Ibn Khuzaimah. Dan juga dalam At-Tirmizi, ada dalam Sunan At-Tirmizi, cuma Imam Ibn Hajar tak sebut takhrijnya. Tapi daripada Abu Hurairah, daripada sahabat lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mirip firman Allah Taala, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Surah At-Taubah ayat ke-108. Yang turun berkaitan dengan penduduk Quba. Beliau bersabda, mereka beristinja dengan air, lalu turunlah ayat ini pada mereka. Mereka beristinja dengan air. Ada tak sebut batu dekat situ? Tak ada. Jadi inilah riwayat yang mengatakan sebab Allah SWT puji mereka dalam Al-Quran ini, sebab mereka beristinja dengan air. Jadi mana datangnya tambahan batu tu? Jadi riwayat ini lain daripada riwayat yang asli. Dan riwayat asal biasanya lebih kuat daripada riwayat yang bukan asli. Satu. Dan ini juga satu faedah hadis ya, daripada Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Mula-mula dia dah bawakan hadis dengan lafaz ini. Kenapa dia bawa lafaz ini? Dia tak bawa lafaz asal, sebab kat dalam tu memang ada tambahan ini, batu campur dengan air. Jadi ini sebagai dalil bahawa kononnya ataupun yang disebutkan oleh ulama adalah kita gabungkan antara cuci dengan air dengan dan dengan batu. Kemudian dia sebutkan pula sanadnya. Oh, sanadnya lemah. Jadi dia terangkan sanad ini lemah. Kalau lemah boleh pakai tak? Ikut manhaj semua ulama hadis, hadis lemah tak boleh pakai dalam hukum mahkam. Baik. Adapun dalam Fadhail Amal terdapat pembahasannya. Ada syarat-syarat disebutkan diri oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala. Syarat yang ketat, tiga daripadanya dah cukup. Yang pertama, hendaklah hadis lemah itu tidak lemah sangat. Laisa syadidat da'. Tidak lemah sangat. Sekarang kalau saya tanya awak, apa tu hadis yang tak lemah sangat? Susah nak jawab. Demam temperature dia berapa tu katanya? Yang tak lemah sangat, sikit aja, slight fever. Sesama macam mana? Baik. Kalau dalam penyakit badan mungkin boleh lagi, tapi dalam penyakit hadis macam mana kita nak tahu? Kalau orang yang bukan terkhasus ataupun at least ada medical, belajar medical kat AMI ya. Jadi medik boleh tahu jugalah, agak-agak boleh juga. Tak pernah belajar langsung lagi lah tak boleh. Jadi orang kalau. Lepas tu yang kedua, hendaklah hadis tersebut ada di bawah asal yang umum. Maknanya hadis ini bukan benda baru. Ada hadis-hadis yang sahih yang lain yang menyebutkan maknanya. Datang hadis ini menyebutkan tentang pahala begitu dan begini, tapi amalannya tetap ada. Contohnya solat witir, siapa solat witir maka dia akan masuk syurga contohnya. Hadis lemah, lemah sikit ke lemah banyak? Sikit. Tetapi kita tengok rupanya hadis ni ada asalnya yang umum, bahawa memang Nabi SAW suruh apa ni, Ahlul Quran berwitir. Bukan Ahlul Quran tu orang Ahlul Quran saja, jadi kita semua Ahlul Quran, umat Muhammad semua Ahlul Quran, jadi suruh witir semua orang. Inna Allah yuhibbul witra, sesungguhnya Allah SWT suka kepada yang witir, maka berwitirlah. Lebih kurang begitu makna hadis. Baik, jadi itu kedua. Kemudian ketiga, bila kita amalkan hadis tersebut, jangan kita etikadkan bahawa Nabi SAW sabdakan hadis tersebut. Kita etikadkan bahawa apa? Hadis yang sahih itu, kita bila beramal, kita sedang beramal dengan hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Jadi akhirnya, ada ke tak ada hadis lemah ni macam sama je. Yang kita beramal adalah dengan hadis yang sahih. Sebab tu ulama selalu kata hadis yang sahih itu telah mencukupi daripada hadis-hadis yang lemah. Nah, jadi ini itu syarat-syarat ketika beramal dengan fadhail amal. Adapun hadis ini, kita dapati hadis ini macam mana? Berkaitan dengan Quba, ya hadis bari diriwayatkan oleh dua orang yang dhaif. Kemudian Al-Munziri berkata, At-Tirmizi menambah keterangan bahawa hadis itu gharib. Sudah kita sebutkan, dan ini juga isyarat dari Imam Tirmizi bahawa hadis ini lemah. Dan diriwayatkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis di atas disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah tanpa menyebutkan Al-Hijaz. Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis Abu Hurairah, bukan hadis Ibnu Abbas. Nah, yang tanpa menyebutkan batu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Al-Muhadzab yang terkenal dalam beberapa jalan hadis tersebut, bahawa mereka biasa beristinja dengan air, dan tidak disebutkan bahawa mereka menggunakan batu dan air sekaligus. Saya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang ada dalam riwayat-riwayat cuma istinja dengan air. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Rif'ah. Beliau mengatakan hal ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Demikian pula yang dikatakan oleh Muhibb al-Tabari, ismu ulama-ulama Syafi'i. Penulis mengatakan riwayat Al-Bazzar di atas menjelaskan tentang penduduk Quba meskipun dinilai lemah. Ya, ini riwayat Bazzar, dan terjemahan ada kurang sikit. Riwayat Al-Bazzar ini adalah rad kepada kata-kata Imam Nawawi hadis ini, dengan tambahan batu dan air ini tidak diriwayatkan dalam kitab hadis. Ini bukan kitab hadis, Mustad Al-Bazzar kitab hadis kan. Tapi riwayat ini lemah. Jadi sepatutnya Imam Nawawi jangan cakaplah bahawa hadis batu campur air ini tak diriwayatkan terus dalam kitab-kitab hadis. Sebenarnya ada, cuma nak katakan tak ada daripada yang sahih. Maksudnya tak ada daripada riwayat yang sahih. Nah, sebab itu kata Imam Sana'ani di bawah, mungkin yang mereka maksudkan adalah tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan sanad yang sahih. Nah, akan tetapi yang lebih baik adalah mengembalikannya sesuai dengan keterangan di dalam Al-Ilmam. Dia mengatakan bahawa hal itu sahih. Dia mengatakan dalam Al-Badar, Imam An-Nawawi dapat dimaafkan kerana riwayat yang demikian itu bermacam-macam, tapi kalau diteliti sebenarnya tidaklah banyak. Baik, ada seorang alim yang mengatakan hadis ini sahih, yang mana yang campur batu dengan air, tapi bukan dengan riwayat ini. Bukan riwayat ini dengan Zuhri ini semuanya, tidak. Dengan syawahid-syawahidnya yang lain. Nah, jadi ini permasalahan berkaitan dengan hadis ini, kita sempat kita bahaskan. Baik, kita baca dulu. Saya katakan dari semua uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahawa istinja dengan air lebih utama dari batu. Menggunakan keduanya lebih baik dari menggunakan salah satunya. Setelah ada keterangan sahih dalam Al-Ilmam. Jadi Imam As-Sunani rahimahullah taala, dia menyokong pendapat Al-Ilmam. Ilmam ni nama kitab. Nama pengarang kitab ni Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah ta'ala, seorang hafiz daripada mazhabnya mazhab Syafi'i. dan beliau ini sezaman dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ulama hadis besar. Baik, dia kata sahih. Dan kami tidak mendapatkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau menggunakan keduanya sekaligus. Baik. Jumlah hadis, faham ni? Rasulullah SAW sendiri tak pernah gunakan batu dan air. Yang gunakan batu dengan air mengikut riwayat, sama ada sahih ke tidak, Ahlul Qubba aja. Kita dah baca banyak kali Nabi SAW minta air, pernah tak? Banyak kali minta air kan, dengan Mughirah, dengan Anas dan sebagainya. Dan minta batu je pun ada hadis Ibn Mas'ud, hadis Abu Hurairah, kan ada Ibn Mas'ud bawa dua batu je, lada tak jumpa batu yang ketiga, dia bawa tinja, tinja keldai ataupun tinja binatang. Dan Nabi SAW ambil dua batu, dia campakkan yang tinja tu. Jadi menunjukkan Nabi SAW tak pakai air. Ada pun riwayat Nabi SAW combinekan batu dan air, tak ada satu riwayat pun. Sahih pun tidak ada, dhaif pun tak ada. Nah. Okay. So, itu yang terakhir adalah kesimpulan untuk bab qada hajat. Jadi balik kepada riwayat ini, Abdullah bin Shabib yang ada dalam sanad Musnad Al-Bazzar ini, dia adalah Ar-Rabi'i, kata Imam Al-Zahabi dia adalah ikhbari allamah. Okay. Itu adalah dua sifat ni. Dalam banyak banyak sifat perawi ini, Imam Zahabi pilih dua perkara. Yang pertama, ikhbari. Ikhbar daripada kalimat khabar. Ikhbari adalah nasab keturunan. Maknanya dia banyak riwayatkan khabar. Tapi orang tak panggil muhaddis yang riwayatkan hadis sebagai ikhbari. Jadi ini khabar apa yang diriwayatkan ni? Bukan hadis. Hadis tak banyak, tapi dia terkenal sebagai apa ni, pembawa khabar. Maksud dekat sini adalah daripada sudut khabar-khabar tarikh. Khabar-khabar lain, bukan hadis. Banyak riwayat ni. Ini macam kita jurnalis lah eh. Waktu berita semua dia ada, World Cup siapa menang, siapa skor, siapa minit ke berapa dan bagai semua dia tahulah. Siapa referee apa negeri mana semuanya dia tahu. Dia hafal statistik, lagi zaman teknologi sekarang semua ada, tekan semua ada. Dia tahu tu semuanya. Tapi hadis menunjukkan apa? Hadis dia weak. Itu masalah zaman kita sekarang. Lain semua dia okey eh, bagus. Tapi suruh statistik hadis habis dia. Siapa kuat, siapa tak kuat, siapa menang, siapa kalah. Baik. Dan dia alamah, seorang alim, sangat alim. Zaman dulu ni alamah. Jadi orang alim ni, Abdullah bin Shabib. Baik, apa masalahnya? Wahin. Wahin maknanya lemah. Sebenarnya wahin ni sangat lemah. Do'if, wahin lebih teruk daripada lemah. Jadi ini perawi kita yang pertama. Itu kata Imam Al-Zahabi. Dan dia tulis ni dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal. Dan kitab Mizan ni, Mizan maknanya neraca. Neraca I'tidal, neraca keadilan. Lebih kurang macam itulah. Kitab ni mengumpulkan perawi-perawi yang macam mana ya? Macam nak tulis je tapi ini semua habis. Kitab Mizan Al-Itidal. Kita kena kenal sikit dengan kitab ni. Kitab ni karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, anak murid Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kitab ni mengumpulkan perawi-perawi macam mana? Saya dah kasi contoh. Dia kata Abdullah bin Shabib ikhbari allama wahin, lemah. Agak-agak ni perawi-perawi yang lemah saja ke? Ataupun yang kuat saja? Yang lemah saja. Ada tak perawi-perawi yang kuat ada dekat dalam lisan Al-Mizan ini? Jawabnya, tak ada. Mengikut mazhab Az-Zahabi, semuanya lemah. Dia kumpulkan lemah. Tapi kemungkinan, kemungkinan ada yang kuat. Sebab lemah ataupun tak lemah seorang ini adalah ijtihad seorang alim. Jadi kalau jumpa nama orang ini dekat dalam kitab Mizan, awak tak payah tengok pun dah tahu. Ini mesti Imam Zahabi dah, dah lemahkan. Itu faedah dia. Tahu kitab punya konten. Adalah nama je sedap, Mizan I'tidal. Tapi dalam dia semua, semua yang lemah. Ada kitab memang jelas daripada nama dia kita dah boleh agak ni semua adalah kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang lama seperti kitab Ad-Du'afa di Ibn Adi, Ad-Du'afa Al-Uqayli dan sebagainya. Jadi semua adalah memang lemah, memang pasal nama title adalah lemah, Ad-Du'afa Wal-Matrukun, Darukutni dan lain-lain lagi. Baik, jadi Imam Zahabi kata dia lemah. Dan Imam Zahabi ni apa status dia di dalam jarah wa ta'dil, yang ini hukumkan perawi ni lemah ke tak lemah? Dia termasuk mutaakhirin, orang yang belakang ni, yang kira contemporary lah. Dari pun dah jauh dari dia, tahun 700an hijrah. Tapi ikut kronologikal dia kira masih mutaakhirin. Jadi beliau termasuk mu'tadilin, yang adil dalam menghukum orang. Dia tidak keras dan dia tidak lembik, dia tengah-tengah. Nah, jadi kalau dia kata orang ni lemah, maka boleh diterima sebenarnya. Begitu juga dengan Ibnu Hajar. Sebab tu kita selalu gunakan hukum-hukum daripada Ibnu Hajar dan Ibnu dan Imam Al-Zahabi. Bukan ni dua je lah, ada ulama-ulama lain, tapi ini antara yang bagus kita ambil. Dia kata Al-Hakim pula mengatakan orang ini zahibul hadis. Zahibul hadis kira gone lah. Zahib kan apa? Gone lah, go kan, gone. Maknanya lemah lah tu. Dia bawa hadis tu out, pergi lemah, macam disappear gitu. Jadi ada orang hukum lebih teruk kepada Abdullah bin Syabib. Kata Ibnu Hibban pula, yaqlibul akhbar wa yasriquha. Alam ustaz, dia menunggal, membolak balikkan khabar-khabar dan dia mencurinya. Jadi kalau dalam bab hadis, dia akan apa ni, sana punya hadis, sana punya riwayat, dia masukkan kat sini, dia putar balik semuanya dan dia mencuri. Sama ada dengan sengaja atau tak sengaja, tapi yang mencuri tu confirm sengaja. Sebab kalau tak sengaja, kita tak namakan dia curi. Curi hadis ni satu skill sebenarnya. Jadi saya tak boleh ajar, tak bagus. Apa maknanya atau macam mana curi hadis? Boleh juga macam curi hadis, palsukan hadis, kita mungkin boleh faham. Curi hadis macam mana? Ala kulli hal, ini adalah sifat yang amat buruk. Ibnu Hibban kita tahu dia mutasahil, dia ringan apabila hukum orang, asyik-asyik tikor je, boleh. Tapi bila dia hukum orang lemah, dia teruk, dia keras. Jadi Ibnu Hibban ni tak boleh kita pakai dekat dua-dua ekstrim. Bila dia kata orang ni bagus, orang ni boleh, selalu dia ringan. Kalau dia kata orang ni lemah, dia mesti kata yang teruk-teruk. Ini siapa ni? Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Jadi bila kita boleh terima kata-kata Ibnu Hibban, dia ulama besar. Kita hanya terima kata-kata beliau bila dia sebutkan dalil. Orang ni lemah, teruk, apa gerbak rebuk, sebab dia gini-gini. Biasanya dia dah tahu dia ada hujah, baru disebutkan hukum. Nah, kalau aku lihat, banyak lagi lah. Begitu juga Ibn Hajar mengatakan Abdullah bin Syabib ini lemah. Dan kalau tak silap saya, Abdullah bin Syabib ni salah seorang perawi hadis tawassul, hadis dalam kitab Hakim tak silap, tentang tawassulnya Nabi Adam dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Arasy. Ini antara dia Ahmad bin Syabib ke Abdullah bin Syabib. Dia ada tiga beradik, tiga-tiga lemah. Abdullah, Ahmad tak kisah, jadi tak apa pun tak apa. Baik, balik kepada, pergi kepada riwayat atas dia, Ahmad ini tidak diketahui apakah biografinya. Memang kita dah cek, tak jumpa. Jadi ini satu lagi perkara yang boleh dibahaskan, tapi tak berapa penting. Sebab kita tengok bapa dia, Muhammad bin Abdul Aziz, Imam An-Nasa'i mengatakan dia matruk. Ini lemah sangat. Ini kalau ada dalam mana-mana sanad hadis ini yang tadi saya tanya tu, hadis lemah ke lemah sangat? Ini sangat lemah. Jadi hadis macam ini sangat matruk. Ada kemungkinan orang ini tidak boleh dipercayai, dan juga mungkin tambah dengan dia punya hafalan yang amat lemah sehingga dia ditinggalkan oleh ulama hadis. Jadi zaman dulu macam tu tau. Kalau orang awak ni riwayat awak teruk sangat, ulama-ulama besar-besar Imam Bukhari ni semua tak datang kelas awak. Yang datang semua pun yang lemah-lemah aje. Dia macam tu. Diorang pun pilih guru nak ambil hadis, diorang pilih. Sebab tu kalau tak ada kat dalam anak murid dia ulama yang besar-besar, ni tanda bahawa syekh ni apa? Syekh ni ditinggalkan orang. Itu makna tanda. Tak semestinya ni tanda. Baik. Dan itu kata Imam An-Nasa'i. Dan dia juga mengatakan bahawa Muhammad yang di atas tu, bapaknya tu, adalah mungkarul hadis. Kemarin dekat internet orang kata mungkarul hadis adalah pemungkar hadis. Nah, tu hampir tepat. Tapi kalau Bukhari yang kata dia mungkarul hadis, tak sama dengan ulama lain kata dia mungkarul hadis. Tu yang orang kena faham. Orang lain punya mungkarul hadis kurang daripada kata-kata Imam Bukhari mungkarul hadis. Imam Bukhari kalau kata, maknanya dia teruk sangat, matruk. Tak halal riwayat daripada orang yang mungkarul hadis mengikut Bukhari. Kalau orang lain punya, biasa je, masih boleh lagi mungkar, tapi dia masih maknanya teruk sangat kalau Imam Bukhari kata dia mungkarul hadis. Sebab tu hadis Allahumma bariklah Nabi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadhan, kan ada satu perawi tu, Imam Bukhari kata dia mungkarul hadis, jadi makna dia dah lain, orang ni teruk sangat. Begitu juga dengan hadis buku Syaban, ada perawi mungkarul hadis juga, jadi dia sangat teruk. Sebab yang kata ni bukan orang biasa, dia adalah Imam Bukhari. Sebab Imam Bukhari dia ada istilah khas, kita kena faham apa maksud dia bila dia kata begitu, bila dia kata begini. Antara yang mereka tahu adalah bila dia sebut mungkarul hadis, kata Imam Zahabi, tak halal riwayat daripadanya. Maknanya seolah-olah orang ini dah sampai taraf apa ni, pendusta. Hampir taraf, hampir taraf, hampir taraf pendusta. Tidak dalam. Boleh. Tapi yang ini bukan Imam Bukhari kata dia mungkarul hadis, Imam Nasa'i. Jadi dia balik macam asal. Mungkar atau mungkar, perawi lemah meriwayatkan hadis yang bersalahan dengan riwayat-riwayat orang yang fiqah. Dan bila disebut mungkarul hadis, maknanya itu adalah sifat yang selalu padanya. Dia selalu buat macam itu. Akhirnya dia dapat title pemungkar hadis. Kalau sekali-sekali, mereka akan kata fi hadithihi nakarah, dalam hadisnya ada kemungkaran. Kadang-kadang dia bawa riwayat yang bersalahan dengan riwayat orang yang fiqah lain. Kadang-kadang kalau dia banyak sikit, orang akan kata rawah, rawah mungkarat, ataupun rawah al-manakir, meriwayatkan kemungkaran-kemungkaran. Ini dia banyak sikit daripada yang tadi dalam hadisnya kemungkaran, ini dia meriwayatkan kemungkaran-kemungkaran. Faham? Atas lagi dah banyak sangat, terus mereka lecokkan dia pemungkar hadis, mungkarul hadis. Tapi kalau Bukhari kata, maknanya dia matruk, tak boleh pakai. Maknanya tak boleh dikuatkan. Kalau ada perawi itu, tak boleh dikuatkan. Kulihat Imam Al-Bukhari mendhaifkannya. Dan dialah yang telah menunjukkan kepada khalifah supaya sebat Imam Malik. Itu dia. Wahualladhi asyara bijildi Malik. Tahu Imam Malik kena sebat? Lepas tu tangan dia tak boleh apa ni, tak boleh letak kat atas dada dia bila waktu solat. Jadi dia pun sadalkan dia, dia pun lepaskan. Lama macam tu, sakit dia kena sebab apa fitnah dia tu, kena check balik lah. Nanti kalau ada seminar tentang Imam Malik, nanti kita cerita. Jadi orang-orang melihat Imam Malik macam itu kat Madinah sembahyang macam itu, mereka ingatkan sunnah madhab mazhab Malik sembahyang lepas tangan ke bawah. Nah, itulah cerita dia. Jadi kata pergi mana-mana mazhab apa ni, mazhab Maliki, mereka akan lepaskan tangan. Tapi sekarang dah kurang lah. Ini zaman dulu lebih-lebih lagi. Dan siapa letak tangan atas dada ataupun atas perut atau pusat, yang penting coverkan tangan, ini semua dah menyalahi sunnah. Kalau mereka tak asuk, mereka boleh pukul awak. Sebab tu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kalau awak pergi kat kampung orangnya tak asuk dengan Imam Malik dan mazhab Malik yang lepaskan tangan, awak takut kalau awak letakkan tangan dekat dada ke kat perut ke kat mana, maka awak akan kena pukul dengan orang, maka lepaskanlah tangan. Sebab ni pun sunat je. Faham? Menunjukkan pada zaman tu ada kes-kes macam ni, orang tak masuk. Jadi sekarang pun sama. Yang ada pun keras juga. Siapa tak letak tangan kat atas pula, dia jentam syiah lah, ataupun dia pukul dan sebagainya pun tak boleh. Dulu tak boleh. Sebab benda ni bukan wajib. Ala kulli hal, sebenarnya Imam Malik buat macam itu kerana dia sakit, kena sebat. Dan orang yang jadi dalam supaya dia kena sebat ni, musuh dia ni, Muhammad, bapaknya Ahmad tu, Muhammad bin Abid Aziz. Nama semua sedap. Jadi macam ada orang macam ni, kita nak ambil riwayat dia. Susah eh. Okey. Adapun mazhab Imam Malik sebenarnya sama dengan mazhab kita semua ya. Sebab dalam Muwatta' ada, dia ada meriwayatkan hadis Nabi SAW bila solat, diri dalam solat dia akan letakkan kanan atas kirinya, di atas dadanya. Baik. Yang lain semua tak ada masalah. Walau bagaimanapun, riwayat yang lemah ini, kalau dia sendirian saja, maka semua hadis ni tak boleh dipakai. Maknanya tak bolehlah kita jadikan sunat gabungkan batu dengan air. Walau bagaimanapun, sebab itu kata ulama, tiga orang yang kita kenal, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan lepas tu mutaakhirin Syekh Al-Albani rahmatullah, semua mengatakan bahawa hadis ini dhaif, lemah. Dan Syekh Al-Albani mengatakan lahu syawahid kathirah, banyak syahidnya, penyokongnya, penyaksinya, tapi tak ada yang sebut gabungkan batu campur air. Itu beliau kata dalam Al-Irwa. Jadi kalau kita nak ikut kata-kata ulama ni semuanya, maka hadis ini lemah. Tak boleh gabungkan batu dengan air. Nak pakai batu, batu. Nak pakai air, air. Tapi kan lagi bersih. Boleh tak kita katakan kalau dia lagi bersih, mesti kita digalakkan untuk buat? Boleh tak macam itu? Boleh tak jadikan kaedah lagi bersih, disunatkan? Kalau mandi satu kali bersih, 10 kali lagi bersih, jadi disunatkan awak mandi 10 kali. Kalau wuduk 3 kali bersih, 7 kali lagi bersih, 14 kali sunat. Wah, senang aja buat sunat. Jadi boleh tak kita gunakan kaedah? Jadi kalau kita kasih contoh-contoh macam tadi, kita dapat tak ya juga, tak boleh juga. Jadi dekat sini kalau ada adalah dalam urusan ibadat secara khususnya, tak sepatutnya kita apa ni, suka-suka katakan dia sunat, mesti kita wukuf. Maknanya kita berhenti pada dalil. Baik. Adapun kalau dia adalah dalam perkara-perkara lain, misal katalah cuci najis apa semuanya, asal memang nak bersih dan dia bukan secara spesifik mesti kaifiat tertentu, maka nak pakai sabun, nak pakai apa, dynamo, nak pakai apa je lah yang kat dalam TV tu, apa trojan apa semua, sekali awak tak ada harganya, tak ada orang kata, cuma tak wajib. Lagi bagus tak ada. Boleh. Adapun dalam hal ini adalah bab istinja. Jadi di sini adalah mahal ijtihad juga. Jadi ada ijtihad daripada ulama, walaupun hadis ini lemah, mereka mengamalkannya. Sebab tu Imam Ibn Hajar bawakan riwayat hadis. Ini mengikut hukum ulama-ulama hadis tadi. Tapi dalam Al-Imam tadi, dia mensahihkan hadis. Oleh kerana itu adalah orang pergi cek, ada tak penguat untuk hadis ini. Memang syawahid dia banyak, tapi hanya satu saja yang sebutkan penggabungan antara batu dan air. Jadi perkara ini telah dicek dan tengok sanadnya, ada daripada Ibnu Syabah ataupun Ibnu Syibah, bukan Ibnu Syibah, dalam tarikhnya dengan sanadnya, letak batu dia juga sini, dan kat dalamnya ada gabungan antara batu dan air. Dan berkata Syekh Abdullah bin Duwesh bahawa rijal buhtiqat. Jadi macam mana? Terangkatlah hadis ini. Jadi hadis ini tak pakai, kita pakai hadis tadi. Nabi SAW tanya Ahlul Quba, mereka mengatakan kami apa ni, kami wuduk, kejian wuduk, kami apa ni, istinja, lepas kami pakai batu. Jadi dulu kan saya kata, saya ikut Syekh Al-Bani rahmatullah, saya kata boleh masuk bid'ah kalau kita pakai batu campur air, ikut Syekh Al-Bani. Tapi sekarang saya dah tarik balik sebab saya dah jumpa riwayat tersebut. Jadi boleh pakai batu dan air. Nah, itu daripada sudut hukum menggabungkan batu dan air. Kita kembali kepada hadis ni lagi sekali, muka surat 205 lagi sekali. Kita lihat lafaz-lafaz hadis ni. Oleh kerana hadisnya pun dah sahih, awaklah tu dalam kitab Tarikh Ibnu Syabah atau Syibah. Tapi saya tak rasa kitab ni memang jarang lah. Spelling dia pun saya tak tahu. Bukan Syibah. Jadi ini satu perkara. Kalau ni betul dan ada sanad dia page berapa, juz 1 muka surat 448, muka surat 48. Maknanya Ibn Nawawi tak nampak, Ibn Hajar tak nampak, macam-macam orang tak nampak, Albani pun tak nampak. Akhirnya diorang nampak. Diorang jumpa di dekat apa ni, forum Ahlul Hadis. Ada tu syekh tu jumpa. Jadi macam mana pun ilmu tu masih apa ni, masih luas. Jadi kita tak perlu taklid ataupun tak sepatutnya kita taklid, kita terus kaji mengkaji. Sebab tu perlu ada perbincangan. Ini saya jumpa, saya jumpa di mana? Mustafa Ahlul Hadis. Dekat situ yang forum tu bukan budak-budak atau orang awam kat kedai kopi dan sebagainya. Dekat dalam tu ada doktor-doktor, ada yang syekh mengajar dan sebagainya. Ada yang dah tulis kitab, dari cetak kitabnya pun ada kat dalam forum. Nak masuk dalam forum tu bukan semua orang. Saya kini kita tak boleh masuk lah. Di antara forum itu yang besar-besar, orang besar-besar. Jadi kita cuma baca tengok ada ambil faedah saja. Jadi kat dalam dia ada apa ni, pembahasan-pembahasan yang amat bermanfaat, yang ilmiah. Jauh daripada apa ni, kata-kata yang tidak elok ataupun memenangkan mazhab sendiri dan sebagainya. Tisu apa ambil hukum sepatu? Tisu dengan syarat mesti tebal, jangan sampai kena tangan atau jari lah. Tisu bagus sebenarnya sebab dia seratkan najis tersebut. Tapi kalau dia tipis, dia kena tangan kita, tak boleh. Tangan kita nak pakai apa pula? Istijmar tak boleh kat tempat lain kecuali dekat mautik najis, dubur ataupun kubur. Jadi kalau pergi tempat lain je dah tak sah pakai istijmar, tak boleh pakai batu. Ini mesti tebal, pastikan jangan sampai kena tangan kita, jari kita najis tersebut. Jadi kalau nak banyak lipat tebal-tebal, jadikan macam batu dia. Okey. Baik, hadis ini Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba. Kita semua tahu Quba di mana? Dia ada jalan ataupun kota dalam Madinah, antara Madinah ke Mekah. Jadi oleh kerana itu Quba adalah tempat pertama Nabi SAW singgah apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan kat situ ada Bani Abdi Auf ataupun Ibni Auf, yang adalah orang-orang Ansar. Jadi Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah memuji kamu, Allah memuji kamu. Yang dimaksudkan kat sini adalah dalam Al-Quran, dalam surah Taubah tadi. Dalam masjidun rusisa ala taqwa tahab min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Jadi masjid yang diasaskan berdasarkan ketakwaan, itulah yang lebih berhak kamu solat di dalamnya. Dan ayat ini diturunkan untuk menolak masjid yang dibina di Madinah, juga berdekatan juga dengan Quba, itu di Awali, yang dibina oleh orang-orang munafik untuk menyaingi masjid Nabi, masjid Quba, dan juga sebagai tempat untuk merisik khabar-khabar Madinah. Jadi mereka ingin sebenarnya memecah belah kan umat Islam di Madinah. Jadi mereka jemput Nabi SAW untuk opening ceremony lah, kita katakan solat di situ. Dan Nabi SAW dah siap lah nak pergi. Jadi turun ayat dalam surah Taubah ini, la taqum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, fi rijalin yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Jadi jangan diri kat situ sampai bila-bila. Jadi Nabi SAW tak pergi, dan Nabi SAW diberitahu agar merobohkan masjid itu. Itu yang dinamakan masjid Dirar. Nah, jadi masjid, rumah Allah SWT, ada simen, batu, apa semuanya, harta, tetapi disuruh robohkan. Apalagi kalau ada kubur dalam masjid, kubur itu mesti disuruh buang. Ataupun masjid atas kubur, masjid itu kena buang. Jadi sebabnya kan, dia dalam bangunan atau benda yang menimbulkan fitnah. Ala kulli hal, Allah SWT puji masjid yang dibina atas taqwa. Tuan-tuan ada ihtimal, ada kemungkinan, apakah ini masjid Quba ataupun masjid Nabi? Dalam ayat min awwal yaumin, daripada hari pertamanya, di asas atas taqwa. Tapi sebahagian ulama tafsir memaham bahawa ia adalah masjid yang pertama, iaitu masjid Quba. Kita semua tahu masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW adalah masjid Quba, baru masjid Madinah lepas itu, lama lepas itu. Jadi mereka kata ini masjid Quba. Tapi kalau lihat ayat min awwal yaumin, bukan mesti ia adalah yang pertama, tapi daripada mula dari asas kan, dia adalah masjid di asas atas taqwa. Tak mesti dia nama masjid taqwa. Yang penting niat dia tu dibina atas taqwa. Apa atas taqwa? Masjid untuk solat tu, zikrullah, untuk beribadat tu, tinggikan syiar Allah, bukan untuk megah-megahan. Betul lah, untuk jadi masjid yang top 10 ke apa, yang paling cantik di architecture-nya ataupun yang apa je lah, yang banyak dapat duit tiap-tiap tahun dan seterusnya. Bukan itu yang kita nak. Dalam dibina atas dasar taqwa. Ataupun yang ada TV besar, tengok World Cup, habislah kalau macam tu. Nah, apalagi kalau masjid tu dibina untuk mazhab dia sendiri, mazhab tertentu, tarekat dia ke, untuk syiah dia ke. Ini dah tentu masjid yang patut kena boikot, kalau tak kena roboh. Kalau aku lihat, dah tentu dua-dua masjid ini siapa yang asaskan dia? Dua-dua Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi confirm kedua-duanya adalah masjid yang dibina di atas taqwa. Okay. Tetapi secara spesifiknya hadis ini telah mengkhususkan atau menta'yinkan ini masjid mana. Sebab hadis ini mengatakan Nabi tanya Ahlul Quba. Jadi Nabi SAW faham bahawa ayat itu diturunkan tentang Ahlul Quba. Jadi kenapa Allah SWT menguji kamu? Yakni wallahu yuhibbul fihi rijalun yuhibbuna ayyatatakharu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, apa pujian dia? Allah cuma kata di dalam masjid yang dibina atas taqwa ini ada rijal, lelaki-lelaki yang suka membersihkan diri. Adakah ini satu pujian? Kita kata ulama nampak macam tak ada, tapi sebenarnya ada. Pertama, lafaz rijal. Lafaz rijal ini adalah satu pujian secara sendiri. Kalau seorang tu dikatakan ada rajul, ini lelaki, ini satu apa? Ini power lah maknanya. Betul-betul lelaki, bukan apa ni, nampak aje lelaki tapi apa, lembik. Betul tak? Tak boleh buat apa-apa, macam kucing ni, kucing. Ini baru kucing. Tapi kalau nampak tikus kecil pun dia lari. Ni apa ni, bukan kucing, ni Mickey Mouse. Betul tak? Jadi kalau rijal pun, sebab tu dalam ayat-ayat lain, minal mu'minin tak? Rijal pun sadaku ma'ahadullah alaih. Dalam surah Al-Ahzab, di antara orang beriman tu ada lelaki-lelaki. Tapi lelaki yang macam mana? Yang membenarkan apa yang mereka janji Allah atas ni. Fi buyutin adina Allah yurfa'u anturfa'a wa yudhkara fiha ismullahi. Dan akhirnya ada rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqamus salat. Jadi di dalam masjid-masjid tu ada rijal, lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan sebagainya. Yang penting di sini adalah kalimat rijal itu antara kalimat secara ghalibnya dalam Quran adalah pujian. Kemudian ada sifat lain, yuhibbuna an yatatahharu, suka mensucikan diri. Baik, satu pujian. Dan akhirnya wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah suka pula pada orang yang membersihkan diri. Dan mutahhirin ada tambahan dekat situ, Jadi maknanya banyak mensucikan diri, bukan satu kali, dua kali atau biasa punya mensucikan diri. Maknanya orang punya tahara tu ekstra banding orang lain. Jadi Allah cinta pada diri. Dan walaupun asalnya tatahur kat sini boleh makna tahara al-hissi, yakni wuduknya, mandinya, dan daripada najis, dia juga boleh bermakna ma'nawi. Yani mereka sucikan diri mereka daripada maksiat, daripada penyakit hati, daripada dosa, daripada syirik dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya masuk kat sini. Dan antaranya ada dalam hadis ini, mereka juga banyak banyak apa ni, taharahnya. Daripada sudut istinjaknya, mereka tak cukup dengan batu ataupun dengan air saja, mereka pakai batu, kemudian mereka sambung dengan menggunakan air. Jadi ini afdal. Dan Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa Allah SWT memuji kamu? Ini dalil bahawa boleh kita tanya sebab-sebab mendapat pujian daripada Allah SWT. Mujibat Allah Al-Tana dan Mahabbah, apa yang buat Allah SWT suka pada seseorang itu, kita boleh tanya. Disyariatkan kita tanya supaya kita ikut akhlaknya, kita ikut perbuatan mereka. Ini tambahan daripada ataupun kepada hadis ini. Dan akhir perenggan muka surat 206, dia merumuskan bab qada hajat ini. Jumlah hadis dalam bab buang air sebanyak 21 hadis. Sebab itu macam panjang gitu, memang banyak, 21 hadis. Sedangkan dalam asyarah, syarah kepada kitab ni, ada syarah. Ini kitab ni, sebelum salam ni, dia ringkasan kepada syarah. Yang mensyarahkan hadis ini adalah seorang alim daripada Maghribi, Morocco. Datang Imam Sana'ani daripada Yaman ujung, dia ringkaskan. Ha, ini yang kita punya sepuluh salam. Tak boleh bayangkan kalau kita baca yang panjang tu. Jela-jela betul. Jadi dia dah ringkaskan, ditambahkan lebih kurang dan sebagainya. Nah, dia dan tak ada orang lepas itu yang syarahkan asyarah ataupun ringkaskan asyarah. Jadi satu je lah kitab ni sepuluh salam yang ringkaskan asyarah. Dia mengatakan ada 15 hadis. Sepertinya ya, ini kemungkinan dia tidak menghitung, dia menghitung hadis-hadis tentang laknat menjadi satu, kan ada banyak hadis laknat. Tapi tidak ada alasan menjadikannya satu kerana hadisnya 4. Bilangan hadis, yakni apa dipanggil ni, counting hadis ni pun ada khilaf. Bukan hadis dia khilaf, sanad dia khilaf. Bilangan berapa hadis dalam kitab pun ulama khilaf. Jadi sama macam Al-Quran, saya teringat. Dia ada fawasil dengan tawabit, kan? Fawasil tu maknanya mana adalah tempat berhenti-berhenti. Dan bilangan ayat Quran pun ada khilaf. Tapi baliknya semuanya sama juga. Cuma cara ni satu ayat ke, alhamdulillah satu ayat ke, bismillah satu ayat ke. Nah. 21 dengan 15. Jadi Imam Sana'ani kata hadisnya sepatutnya 4. Yang ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang ini dalam Muslim, dari Mu'ad, oleh Abu Daud, dari Ibn Abbas, oleh Ahmad, dari Ibn Umar, oleh At-Tabarani. Para sahabat dan orang-orang meriwayatkannya berbeza. Macam mana nak kira ni satu hadis ke bukan? Tengok apa? Sahabat. Sahabatnya kalau sama, maknanya lebih kurang sama, dikira sebagai satu hadis. Kalau sahabat dia lain, makna dia sama, dikira sebagai hadis lain. Walaupun lafaz sama, dikira hadis lain. Faham? Itu cara kira hadis lah. Macam kita nak ingat semua Selalu dengar lah insyaAllah. Tapi selalu dengar dengan syarat saya selalu cakap. Saya pun kadang-kadang bila dengar benda baru, lain semua saya dah tak, saya tak sebutkan juga. Okey. Demikian pula dia menganggap dua hadis yang melarang menghadap kiblat sebagai satu hadis. Sedangkan kedua hadis tersebut ada dua sebenarnya. Satu daripada Salman, ni adalah oleh Imam Muslim, dan daripada Abu Ayyub oleh As-Sab'ah, ini perawi yang 7. Baik, jadi kita dengan ini selesai hadis-hadis dalam bab qada al-hajah, dan sampai kepada bab berikutnya, bab mandi dan hukum junub. Ada apa soalan? Saya sebenarnya nak masuk bab mustalah hadis sikit. Jadi tapi ini bagus juga kita Dato' pen tak boleh harap pen sini kena bawa kena sedia. Jadi insya-Allah minggu depan saya nak lukiskan semua tentang mustalah, dapat gambaran overview lah. Jadi nanti bila kita cakap lama-lama mudah kita refer. Kalau boleh nanti kalau awak manja sangat, saya foto stackkan lah sekali, tak apa. Tapi sebelum tu saya nak awak kopi dulu. Awak tak puas hati dengan awak punya, nanti saya kasih. Kita perlu nak tahu pembagian-pembagian hadis yang diterima, yang tak diterima, yang sebab-sebab tak diterima dan sebagainya. Kita sebenarnya elakkan daripada pembelajaran yang terlampau teknikal sebenarnya, iaitu macam usul fiqh dengan semua detail-detailnya, mustalah hadis dengan semua detail-detailnya. Kita elakkan perkara tersebut. Sebab saya lihat kelas seperti ini, kita terus pergi kepada tamarah dia, buah dia, iaitu kita terus pergi kepada Quran dan hadisnya, itu maksud. Dan di situ ada banyak faedah. Dan dalam tengah-tengah ni kita selitkanlah faedah-faedah usul fiqh ke, qawaid ke, ataupun mustalah hadis dan sebagainya. Tapi kita dah nak kat setahun atau belum setahun, belum eh? Dah 6 bulan atau lebih gitu. Maka mungkin dah tiga masanya kita masuk sedikit secara rinci lebih sikit lah tentang ilmu-ilmu. Nanti kita masuk pula usul fiqh, kita masuk sikit qawaid fiqhiyah sebagai gambaran umum. Jadi lain kali kita boleh. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.